lama sudah kita tak pernah jumpa, bagaimana kabarmu? Entah sudah berapa kali aku coba hubungi kamu. Aku mau ketemu. Aku mau bicara. Bla bla bla. Katanya kamu sudah kaya raya lalu menjadi lupa. Yang ku tahu dulu kamu adalah orang yang sederhana. Biar saja orang bicara apa saja. Biar saja orang bicara semaunya tentang kamu. Pak Dek.